Jadi yang datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah termasuk zihar jika suami bilang, dulu ibuku kurus sekali sama kayak kamu? Itu dalam keadaan suami bercerita, Buya. Apakah itu berarti bercerai dan kita harus menikah lagi atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Zihar, melakukan zihar adalah dosa besar. Dosa besar zihar. Zihar itu zaman dahulu dijadikan untuk menjauhkan istrinya dari dirinya. Zihar itu adalah menyerupakan istrinya yang halal untuk digauli, dinikmati, dengan perempuan yang haram dinikahi. Dimulai dari ibunya, anaknya, bibinya, dan seterusnya. Maka itu namanya zihar. Karena ya, ini adalah pendidikan indah dalam Islam. Gak boleh kita menghayalkan atau menyebut sesuatu yang haram untuk kita nikmati, lalu kita nikmati. Adik kita, ibunda kita, saudari kita, anak kita, perempuan yang mulia. Jangan sampai seorang suami berkata kepada istrinya, hei istriku, pipimu kayak pipi anak perempuanku, pipimu kayak pipi ibuku, atau punggungmu kayak punggung ibuku. Itu zihar. Jadi zihar itu adalah jika ada seorang suami menyamakan jasad zahir istrinya dengan orang yang haram dinikahinya. Nah, kemudian setelah itu hukumannya apa? Kalau tidak langsung diikuti-ikuti kalimat cerai, maka dia dosa masuk wilayah zihar. Dan dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali dia membayar denda, membayar atau dihukum dulu, yaitu memerdekakan budak. Kalau ada, kalau tidak ada adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak adalah memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Baru setelah itu dia bisa kembali kepada istrinya. Baik. Jadi yang disamakan adalah jasad zahirnya ini, bukan batinnya. Jantungmu kayak jantung ibuku enggak? Dalam kan? Paru-paru enggak? Atau sifat jasad gemuk dan kurus tidak? Hitam dan putih juga tidak? Kulitmu coklat kayak kulit ibuku enggak? Tapi tubuhnya, bahkan kalau jemarimu, nah, jemari istri itu boleh dinikmati. Kalau dipegang halal. Tapi kalau orang dengan syahwat megang jemari bundanya, anaknya, enggak boleh. Makanya termasuk dosa gede zihar itu kalau menyamakan jasad istrinya dengan orang yang haram dinikahinya. Maka tadi yang ditanyakan tidak termasuk zihar, karena ngomong kamu itu dulu kurus, ibuku dulu kurus seperti kamu, enggak. Itu adalah tentang sifat tubuh, bukan tubuhnya, sifat tubuh. Tidak termasuk zihar. Wallahu a'lam bissawab.